kawan-kawan dari Selamat Jati, Happy Glass, Happy Glass, Selamat Glass, Happy Glass, dan Selamat Fah, Mas Robi, Cinta Risa, dan kawan-kawan yang lain. Dulu hidupku, oh miskin papa, bagai orang yang termiskin di dunia. Sepiring nasi, secangkir kopi, sering tak dapat aku nikmati. Tiada adanya cuma yang meledak di badan, namun ku rasa masih beruntung ku punya rukun buat miskin tapi bahagia ya. Ternyata satu kebahagiaan itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang berharta, orang-orang yang berpangkat, dan orang-orang yang berjaya. Akan tetapi orang miskipun juga berhak untuk bahagia dengan satu syarat, sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kamu orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Melaratlah anggar takwa insyaallah bahagia. Amin. Bareng El Wafda insyaallah berkah. Kagum Ibu Haja, selamat menikmati lagunya. Semoga berkenan aja di hati buat Pak Tunjungan. Thank you. kasih untuk Pak. Miskin tapi bahagia, satu permintaan dari Bapak Sumaikan sekeluarga telah terpenuhi.